ini innal ladzina qalu rabbana wa qamaru wa tanzalu 'alaihim al-malaa'ikatu la takhafu wa la tahzanu bil jannati allati kuntum tu'adun innal ladzina qalu rabbana wa qamaru wa tanzalu 'alaihim al-malaa'ikatu la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu ya'lamu fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa la fiha ayat ini merupakan salah satu janji Allah yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa, yaitu tatalasanu 'alaihim malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Oleh para ahli tafsir, ayat ini menggambarkan tentang situasi sakaratul maut bagi orang yang istiqamah. Situasi sakaratul maut pada orang mukmin. Apa tantangan selalu orang yang berbenar? Bapak ibu dan saudara sekalian, Rasulullah menggambarkan bahwa sakaratul maut itu adalah satu situasi yang sangat mencekam dan menakutkan. Di sanalah manusia akan sangat ditentukan dan seluruh jalan panjang. Makanya pada saat itu setan itu mengerahkan dengan seluruh kemampuannya. Kenapa? Karena itu adalah saat-saat yang ditentukan yang kemudian kita kenal dengan apakah seseorang yang suruh khatimah atau suruh khatimah. Tapi Allah menjalani. Allah menyatakan di dalam ayat ini, bagi orang yang harus istiqomah di dalam jalan hidupnya, Allah akan membackup dia pada saat yang sangat kritis, yaitu dengan menurunkan ketabahan dan orang yang berbahaya. Mereka turun buahnya sekarang, karena anda turun berombong-rombong. Allah takhafu wa la tahzanu Allah takhafu wa la tahzanu kami kuat. Kamu jangan takut, jangan takut, jangan takut dan jangan bersedih. Oleh para mutafsir, ayat ini dikontekskan dengan situasi akhir. Maksudnya kamu tidak usah takut untuk menghadapi hidup semangat di kamu tak punya istiqomah. Boleh tahzanu dan kamu jangan bersedih hati karena kalian tinggal. Ada di dalam ayat yang lain bersama innal ladzina qalu rabbullahi mastaqamu wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun sabaqa la ashabu jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi Allah kepada orang yang istiqamah, dia akan menurunkan setiap perintah malaikat untuk membackup dia pada saat-saat kondisi yang sangat kritis. Karena saat itulah manusia hasilnya akan ditentukan. Di dalam sahabat Allah, saya pun ada dari Allah juga yang diberikan kepada orang-orang yang terutama pada khawfun alaihi wa lahum yahzanun. Orang yang terutama itu dia akan bisa mengalahkan rasa takut yang muncul dari dalam dirinya. Jangan sekali takut adalah hal yang wajar dan diberi oleh manusia. Takut adalah menyangkut hal-hal yang belum terjadi di masa depan kita. Nanti seperti apa ya saya? Nanti seperti apa? Masa depan itu bisa juga bisa masa depan dan perjalanan hidup kita di dunia, atau masa depan menyangkut hidup semuanya. Yang pasti bahwa takut adalah menyangkut persoalan yang belum terjadi. Bapak dan saudara, sebagaimana informasi yang diberikan informasi dari Al-Quran bahwa sejarah pasti ada sebuah perjalanan umur manusia itu Allah melihat para kaum yang takabur, pun menjadikan mereka di bawah kuwa dan pun menjadikan mereka di bawah kuwa Allah menjadikan menciptakan kejadian yang besar, yaitu pada saat musim kecil. Kemudian mereka dilakukan berubah, kemudian setelah itu berproses, mereka menjadi kuat, menjadi berjaya. Tapi setelah itu, setelah itu, setelah itu, setelah berjaya, maka akan mengalami yang tidak berjaya dan berjaya, yaitu pada masa depan. Tapi ada sejarah. Maka menjadi sangat wajar dan sudah seharusnya sebenarnya. Ketika seseorang sudah melampaui masa ketika yang mengalami tidak perjalanan yang kedua, yaitu pada usia lanjut, memang seharusnya dia persiapkan masa depannya itu sudah tidak dunia lagi, karena dia tidak akan mungkin kembali berjaya. Di sini lah adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa sesungguhnya bagi mereka yang dikaruniai usia tua, tapi di usia tua itu dia kemudian dia menjadi sekolah. Makanya nanti akan kita bahas dengan nama pakai rumah. Oleh karena itu, Bapak dan Saudara, nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada hambanya yang sudah sampai bisa melampaui jalan untuk bacaan yang banyak Tuhan Allah dan Rasulullah pada usia tua, bukan usia tuanya itu sesungguhnya yang nikmat, bukan dia dikasih umur panjang yang itu yang sesungguhnya rahmat dari Allah kita itu, tapi di usia di mana tua itu yang kemudian yang lebih itu, kalau kita menggunakan masa depan itu pada orang yang dikaruniai itu sudah sampai usia tua. Dua ini gimana? Baik, kalau kita menggunakan kesepakatan bahasa dalam para ulama, tua itu dimulai dari yang ada di sana syekh itu orang tua. Tapi didefinisikan oleh para ulama siapa yang mulai ucapan mentalalkan tahinya sana dimulai dari usia 40. Jadi kalau orang sudah mulai dari 40 itu sudah puncak, setelah itu baru dia turun. Saya ini sudah mulai turun, sudah mulai tua. Kalau sudah semakin jauh, maka adalah sebuah kecelakaan sesungguhnya ketika seseorang yang sudah tua tapi dia masa depannya itu cepat ini, masa depannya itu dunia, lalu ini masa depannya masih baik. Jadi inilah kesadaran atas hidup setelah mati itu sudah tua itu lah yang sesungguhnya, itulah sesungguhnya. Makanya Bapak Ibu yang memang dikaruniai usia lebih panjang, maksudnya sampai tua, sesungguhnya Bapak Ibu bukan saja berteori sesungguhnya, tetapi Bapak Ibu sedang membuktikan bahwa sebenarnya kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika saya bisa kecil di rumah. Ini belum saya alami. Mungkin belum saya alami apa yang sudah saya. Ternyata yang namanya bahagia itu bukan karena saya bisa naik mobil, bisa pergi kemana-mana, ya Allah, kata yang lain bahagia, tapi karena dekat dengan Tuhan. Ini dia. Nah, rasa takut itu biasanya sudah tidak pada dunia lagi sesungguhnya. Maka ketika dia punya rasa takut nanti kalau mati bagaimana, ini positif. Rasa takut yang positif. Tapi kalau kemudian sudah tua tapi rasa takutnya itu masih berkisar dengan dirinya, ini oleh Allah kita dikatakan bahwa wah kasihan orang ini, karena sesungguhnya setan lebih memahami dirinya daripada lebih lainnya. Bapak dan saudara sekalian, tapi rasa takut yang dialami oleh mereka yang usianya di bawah 40 atau masih 40, gampangnya masih kuat-kuatnya itu takutnya dua. Takut menyangkut hari tuanya, sampai tua gimana ya, ditambah rasa takut setelah mati. Nah, inilah bagian itu. Allah menjanjikan kepada siapa saja yang istiqomah dalam menjalani hidupnya itu, orang ini diberikan kekuatan energi begitu besar sehingga dia bisa mengalahkan rasa takut. Sehingga dia bisa mengalahkan. Bapak dan ada dua, mengalahkan rasa takut dan dia bisa mengatasi dirinya sehingga dia tidak bisa menghadapi persoalan hidup yang sulit, sesulit apapun dengan kebohongan. Tidak mampu secara bersama. Dia tidak punya rasa takut walaupun yang lalu dan dia tidak berhenti dalam perjalanan. Inilah Bapak dan Ibu saudara sekalian janji Allah. Dan saya kira kita semuanya menginginkan janji. Kita semuanya menginginkan janji Allah. Dan ini hak pada siapa pun. Bukan saja ustaz, bukan saja kiai, bukan mereka yang berpendidikan tinggi, tidak. Ini akan menjadi hak siapa pun. Akan asalkan dia kepada Rasulullah kul a'udzu billahi min syaitonir rajim. Masalahnya jangan sekali. Sebelum saya jadi istiqomah, di situ ada sebuah kalimat hikmah. Kenapa tidak begini? Dari mana kamu dan istiqomah pakai jar? Kemudian kemudian, kalau bahasa Indonesia kan kalau kita menggunakan usul bahasa Indonesia yang sederhana, kita sesungguhnya lebih enak menggunakan jar. Ucapkan aku beriman kepada Allah dan istiqomah. Itu kan enak. Tapi ternyata tidak. Rasulullah dan juga Al-Quran itu menggunakan huruf inna ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Pilihan kata di dalam Al-Quran tentu saja bukan kebetulan, tapi pilihan kata itu akan memberikan karakter lebih kuat di dalam kata itu. Thumma yang di dalam bahasa Indonesia artinya kemudian. Kemudian itu kalau di dalam bahasa namanya litartib ala tarawih. Dia memang mengiringi, tapi pengiringan itu nanti. Saya tunjukkan. Ja'a Muhammadu Ru'ma'am. Kalau ja'a Muhammadu Ru'ma'am, misalnya Muhammad dan Amr datang. Kalau begitu, Muhammad dan Amr, kita tidak tahu rumahnya di hidup. Kata itu juga kalau Muhammad dan Amr datang bersama sama. Ada lagi dalam surat Ja'a Muhammad Fa'amr. Muhammad datang lalu diikuti oleh Amr. Nah, pasti Muhammad ini yang datang lebih dulu, tapi diikuti diiringi tidak berapa lama. Tapi ada juga Ja'a Muhammad Fa'amr. Amr datang, Muhammad datang, kemudian Amr juga datang. Pada kalimat yang ketiga ini seakan-akan meledakkan semua Muhammad. Seakan-akan tidak datang Amr. Tapi kemudian setelah Amr ini, kemudian ternyata Amr jalan juga. Bapak dan saudara, apa sesungguhnya yang bisa kita pahami dari apa itu istilah seperti istilah sejarah saya? Sebenarnya yang terpenting itu bukan saja kita bisa mengucapkan Rabbunallah. Yang terpenting itu bukan mengucapkan Rabbunallahnya. Tuhan kami adalah Allah. Tuhan kami adalah Allah. Tetapi yang terpenting adalah istiqomahnya. Untungnya Bapak dan saudara, Al-Quran tidak menggunakan wasari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak mudah itu. Kenapa? Karena yang terpenting dari iman itu adalah lahir. Maka tidak ada seorang pun yang boleh mengklaim bahwa dia sudah merasa aman. Tidak. Sekaligus dia juga tidak boleh menfonis orang lain berdasar, karena sama-sama tidak tahu. Itu makanya ada penjelasan dari Abu Bakar, ada para ulama penjelasan tentang hal ini dalam hal itu. Misalnya, ada orang hidupnya itu jahat banget. Oh, pokoknya berkelimat dosa. Ini seperti akhirnya rumah, namun di akhirnya itu jadi baik. Dan mati tidak terjadi baik, maka kemudian dikatakan dia mati dan tak ada istimewa. Jadi bagaimana kata rumah ini, inilah yang menjadikan kita selalu berusaha, berusaha yang kita lakukan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kali Abu Bakar itu melewati atau para sahabat yang melewati ayat ini di dalam suatu saat itu, kemudian dia mengangkat tangannya, Allahumma zidni istiqamah, Allahumma zidni istiqamah, Allahumma zidni istiqamah, ya Allah, karuniakan istiqamah. Jadi istiqamah ini yang penting. Tapi meskipun begitu, istiqamah itu ada satu proses panjang karena dia berkembang. Dia memang mengiringi. Jadi kalau begitu, seakan-akan kata-kata aku beriman kepada Allah, seakan-akan itu saja. Tidak. Karena sesungguhnya itu akan menjadi tidak berarti ketika dia menjadi istiqamah. Tetapi kemudian istiqamah itu dijelaskan dalam hukuman kemudian. Jadi kalau begitu disadari betul oleh Al-Quran bahwa ada satu proses panjang. Maka ada konsekuensi sesungguhnya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan pastakin kama umir dan pastakin kama umir dalam berita dalam kabadat Allah. Lain-lain ada pastakinu ilaih masyarakat pastafiru ilaih masyafiru. Ada dua di dalam Al-Quran. Yang pertama pastafir gama umirta wa bantar ma'am wa latadar. Nanya kamu selalu istiqomah terhadap apa yang diperintahkan padamu. Istiqomah terhadap perintah-perintah apa saja yang diperintahkan kepada kamu. Sementara ada juga orang yang berkata wa latadar. Ayat dan makanya pakai dan, karena dia menyatu. Dan jangan melakukan satu tindakan-tindakan melampaui syarat-syarat kebenaran. Maksudnya melakukan syarat kebenaran itu jangan melakukan perbuatan dosa yang nyata-nyata dosa. Apakah orang itu sudah terhindar? Saya bisa memahami berusaha untuk selalu tidak melakukan perbuatan dosa yang jelas dan dosa. Nah, orang kan harus bertobat lagi. Kok berdosa? Ya, bertobat. Gak ada masalah. Artinya, orang yang istiqomah berusaha istiqomah sekali pun, dia bukan berarti kemudian terhindar dari dosa. Sementara di dalam surah Fusilat tadi, Fastahimu ilaih wa sastahimu. Oleh karena itu, istiqomah kamu kepada Allah, dan pakai jantungan kemudian dan senantiasa mohon ampun kepada Bapak dan Saudara. Sekuat apapun kita berusaha istiqomah dalam hidup ini, kita tidak bisa memastikan apa istiqomah kita itu sudah seperti yang diinginkan dari Allah. Kita tidak bisa memastikan apa istiqomah kita sudah seperti yang diinginkan dari Allah. Inilah hal betapa Allah akan sangat marah kalau seandainya dia ada hambanya yang sudah berusaha baik, tapi dia melihat dirinya merasa baik, dan ini yang paling tidak sesuai. Karena dengan begitu dia akan rujuk orang lain sendiri. Maka oleh Allah diungkapkan istiqomah kamu, tapi bersabar dulu dan selalu mohon ampun kepadanya. Jangan sekali. Kalau sekiranya setiap orang itu melihat kekurangan yang ada dalam dirinya, dia pasti tidak akan pernah merasa baik dalam dirinya, tidak pernah memandang dirinya lebih baik dari yang lain. Dan oleh karena itu, dia tidak akan tersempat untuk menjelaskan orang lain dan merendahkan. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa sekuat apapun diri kita, sesungguhnya kita tidak bisa melakukan seperti yang dikehendaki Allah. Maka banyak-banyak berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita lakukan. Lalu itu istiqomah itu yang apa? Saya tadi saya kalau pada penjelasan awal, apakah istiqomah itu menyangkut perilaku? Apa istiqomah itu sesungguhnya akan berubah dengan jangan sekalian berubah di dalam beberapa ayat yang lain. tidak akan istiqomah seseorang sampai hati jadi istiqomah. Jadi karena istiqomah tadi itu menyangkut keimanan, ya Rabbunallah, ya Allah Tuhan kami adalah Allah. Kalau Allah ucapkan Tuhanmu adalah Allah, kemudian istiqomah itu beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Ketika kita menyatakan, ya Allah, aku beriman kepada Allah, aku beriman Tuhanku adalah Allah, maka itu sesungguhnya perbuatan. Oleh karena itu, seseorang, kenapa orang itu jadi tidak konsisten? Nah, istiqomah adalah menyatunya ucapan, perbuatan, menyatunya ucapan dan perbuatan. Ini namanya konsisten. Kenapa kemudian kita bagaimana mereka melihat ada orang yang tidak konsisten? Padahal ini Islam, jadi kan kenapa bagaimana ada orang yang tidak konsisten? Ucapannya tidak bisa dipaksa, ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya, perbuatannya tidak sesuai dan sebagainya. Kenapa orang yang tidak istiqomah? Itu sebenarnya gambaran dari hatinya, hatinya tidak benar Tuhan. Maka jamaah sekalian, penggunaan kata dalam Al-Quran yang menggunakan roh, innalladzina qalu rabbuna Allah, roh itu memberikan sebuah pemahaman, penjelasan kepada kita bahwa seakan-akan kita disadarkan pada diri kita, Allah yang kamu imani itu adalah bukan maha kuasanya itu, tapi Allah yang kamu imani adalah roh, ialah yang mengurus kamu. Dialah yang merawatkanmu, dialah yang membidikmu, dialah yang mengawal kamu dari semua dosa yang menuju kesempurnaan. Itulah Allah yang kamu imani, sehingga pegang kepada Allah. Nah, jika oleh karena itu hati sebenarnya permainan hati inilah yang sebenarnya rasa takut masih gimana, itu hati yang dengan begitu kamu itu tidak bisa diatasi, dia akan terdorong kepada perbuatan. Nanti gimana kalau seandainya saya tidak bisa di sana? Nanti gimana kalau saya dapat itu? Rasa hatinya ini kalau tidak berhasil, ini apa sih? Bagaimana caranya mengenal Allah? Ah, gimana saja? Oh, masa depan itu di Tuhan dan masa depan itu Allah sudah. Wah, saya kuat. Kenapa bakal saudara? Ini ketika ini tidak kuat dia di atas. Maka itulah yang didorong seseorang menjadi berani berdusta, berani menipu, yang berbuat curang, melakukan korupsi, dan ada sekian banyak perbuatan dosa yang dia lakukan. Itu sebetulnya cerminan tidak percaya dia berbuat dalam kata ini, meskipun tidak mengungkapkan secara langsung. Maka kata-kata itu memang begitu sangat berharganya. Ketika Rasulullah bertanya, ketika Rasulullah ditanya pada sahabat, ya Allah, ya Rasulullah, kasih sebuah kata, singkat tapi itu kepada anak bila. Sudah kasih. Sebuah kata yang luar biasa, bukan saja dalam para sahabat, tapi juga dalam muslim. Tentu saja, ada satu perjalanan lain. Kenapa? Karena memang hampir semakna dengan ayat tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu di dalam surah Al-Hijr, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang mukmin yang sejati adalah hakikat seorang mukmin adalah mereka yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, tsumma lam yartabu. Apakah orang mukmin itu hanya beriman pada Allah dan Rasul? Oh, tidak itu ya. Tsumma lam yartabu. Yang penting pada kemudian harinya dia tidak ragu. Tidak ragu dengan iman itu. Tapi menggunakan kata tsumma. Ini menunjukkan bahwa ada satu proses yang panjang yang memberikan hati seseorang menjadi mantap, yakin betul pada Allah dan betul pada iman. Bapak dan saudara sekalian, hidup perjalanan hidup, apa itu fenomena hidup ini namanya ilmu yakin. Saya sering mengulangi, ini namanya ilmu yakin. Satu keyakinan yang mungkin dengan ilmu itu insya Allah kita akan jadi yakin umumnya. Tapi ini akan sekarang akan kita diperkuat dengan ilmu yakin. Apa yang saya jelaskan ini akan kemudian Bapak lihat Bapak lihat di lapangan kehidupan, lihat banyak kuat yang dia kuat, yang tidak kuat. Ini merupakan satu fenomena. Yang fenomena satu yang bisa kita ambil pelajaran, yang apa yang kita lihat kita cocokkan dengan ilmu yang kita dapatkan menjadikan kita nyaman. Kita mungkin belum mengalami ini. Suatu saat, setiap kali karena kita selalu bisa mengambil pelajaran dari satu fenomena yang terjadi, entah saudara kita, entah teman kita, yang untuk membuat kesempatan bahwa Allah, iya, Allah itu bangga, Allah sekali, Allah. Suatu saat itu akan dialami banyak. Tapi dari semuanya itu, insya Allah akan lahirkan hak keyakinan, satu keyakinan yang mantap. Bapak dan saudara sekalian, mudah-mudahan ini menjadikan satu pelajaran berharga bagi kita semuanya, satu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan kita selalu dibuka hati kita untuk bisa mendapatkan kebenaran. Semoga Allah selalu membuka kalbu kita untuk selalu bisa istiqomah untuk memahami kebenaran, istiqomah untuk mengimani Allah sebagai Tuhan kita. Mudah-mudahan ini kemudian merefleks wujud di dalam saudara kita. Ucapan yang tidak sesuai dengan perbuatannya. perbanyaklah sabar dan sebagainya. Kenapa orang jadi istiqomah? Itu sebenarnya gambaran dari hatinya, hatinya tidak pengakuan sesungguhnya. Maka jangan percaya penggunaan kata dan Al-Quran yang mengucapkan roh inna ladina qalu rabbuna Allah, roh itu memberikan sebuah pemahaman penjelasan kepada kita bahwa seakan-akan kita disadarkan kepada diri kita Allah yang kamu imani itu adalah bukan maha kuasanya itu, tapi Allah yang kamu imani adalah roh, dialah yang mengurus kamu, dialah yang merawat kamu, dialah yang didikmu, dialah yang mengawal kamu dari semua kita menuju kesempurnaan. Itulah Allah yang kamu imani, sehingga pegang kepada. Nah, jika oleh karena itu hati dan permainan hati inilah yang ada rasa takut, gimana itu hati yang dengan begitu kalau itu tidak bisa diatasi, dia akan terdorong ke arah perbuatan. Tapi gimana kalau saya tidak berhati? Nanti gimana kalau seandainya saya tidak berhati sana? Nanti gimana kalau seandainya saya dapat itu? Rasa takut hatinya. Ini kalau tidak berhati diatasi. Bagaimana cara yang kenal Allah? Masa depan ini mau saya harus kuat. Kenapa bakal saudara? Ini ketika ini tidak kuat yang diatasi, maka itulah yang mendorong seseorang menjadi berani berdusta, berani menipu, tidak berbuat salah, melakukan korupsi dan sebagainya. Ada sekian banyak pegawai dosa yang sudah dia lakukan. Itu sebenarnya cerminan tidak percaya dia berbuat dari hati, meskipun tidak diungkapkan secara langsung. Maka kata-kata itu memang begitu sangat berharga ya. Ketika Rasulullah ditanya, ketika Rasulullah ditanya kepada sahabat, ya Allah, ya Rasulullah, kasih sebuah kata, singkat tapi itu kepada anak dunia. Itu berkata. Sebuah kata yang luar biasa, bukan saya dan kepada para sahabat, tapi juga biasa di sini. Tentu saja, ada satu perjalanan lain. Kenapa? Karena memang hampir semakna dengan ayat tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu di dalam surah Al-Hijr. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yaqulu. Orang mukmin yang sejati adalah hakikat seorang mukmin adalah mereka yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya tsumma lam yaqulu. Apakah orang mukmin itu hanya beriman pada Allah dan Rasul? Oh tidak, itu ya. Tsumma lam yaqulu. Yang penting pada kemudian harinya dia tidak ragu. Tidak ragu dengan imannya, tapi menggunakan kata semua. Ini menunjukkan bahwa ada satu proses yang panjang yang kemudian hati seseorang menjadi mantap, yakin betul pada Allah dan betul pada iman. Bapak dan saudara sekalian, hidup perjalanan ini, apa itu fenomena hidup ini? Ini namanya ilmu yakin. Dan sebelumnya ini namanya ilmu yakin. Satu keyakinan yang mungkin dengan ilmu itu insya Allah kita akan jadi yakin umumnya. Tapi ini akan kita diperkuat dengan ayat ini. Apa yang saya jelaskan ini akan kemudian Bapak lihat. Bapak lihat di lapangan kehidupan. Melihat, wah itu kuat ya jalan itu. Yang dia kuat, dia bukan kuat. Ini merupakan satu fenomena. Yang fenomena yang seharusnya bisa kita ambil pelajaran yang apa yang kita lihat kita cocokkan dengan ilmu yang kita dapatkan menjadikan kita yakin. Kita mungkin sebelum mengalami ini suatu saat setiap kali karena kita selalu bisa mengambil pelajaran dari satu fenomena yang terjadi entah saudara kita, entah teman kita yang mungkin memakai sesuatu bahwa Allah iya Allah itu tanda Allah dan Allah. Suatu saat itu akan dialami seperti itu. Tapi dari semuanya itu, insya Allah akan melahirkan hak meyakin atau keyakinan yang mantap dari itu. Bapak dan saudara sekalian, mudah-mudahan ini menjadikan satu pelajaran berharga bagi kita semuanya, satu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan kita selalu dibuka hati kita untuk bisa mendapatkan kebenaran. Semoga Allah selalu membuka peluang kita untuk selalu bisa istiqomah untuk memahami kebenaran, istiqomah untuk mengimani Allah sebagai Tuhan kita. Mudah-mudahan ini kemudian berkat wujud di dalam perkara kita. Mohon maaf, saya berharap. Mohon maaf, saya berharap.